Mitra bisnis, Anda ingin membangun atau merenovasi rumah sendiri? Siapkanlah dana lebih besar lagi. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak akan memungut pajak pertambahan nilai atas pembangunan atau renovasi rumah tinggal. Besarnya pungutan PPN adalah 2% dari total dana pembangunan rumah baru maupun anggaran renovasi tempat tinggal. Jika membangun rumah senilai Rp500 juta, maka wajib membayar PPN Rp10 juta. Aturan itu berlaku efektif mulai November 2012 dan mengincar pembangunan serta renovasi rumah seluas minimal 200 meter persegi. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai peraturan itu? Ya, saya sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya saya nggak mengerti nanti apakah itu tuh bisa dilaksanakan dan itu betul-betul juga bisa menghasilkan sesuatu. Di mana mungkin ongkosnya lebih besar daripada hasil yang you dapatkan. Karena you renovasi-renovasi rumah tuh bagaimana? Kan itu mesti dilaporkan. Rumah yang direnovasi itu kalau bentuknya you renovasi dalam arti seluruh rumahnya you runtuhkan, you bangun yang baru, itu tentu bisa saja. Itu kan sebenarnya sudah dibayar juga melalui pajak kekayaan dan segala macam kan. Tapi kalau you renovasi WC, you renovasi daripada you punya pekarangan, you renovasi apa? Gimana you emang you jadi detektif periksa rumah-rumah satu persatu yang mana ini renovasi yang mana enggak? Dan kalau hasilnya nanti lebih kecil daripada tenaga yang you perlukan, itu kan sebenarnya mengada-ngada menurut saya ya. Jadi sebenarnya bisa dicari dengan cara-cara lain yang lebih sophisticated. Tapi pemerintah ini kan sebenarnya yang nggak perlu-perlu aja yang dia mau coba bikin, sedangkan yang perlu dia harus bikin, dia tidak bikin. Yang seharusnya dia bikin itu dia naikkan BBM, bukan cari-cari penghasilan pajak yang daripada yang nggak lazim dikerjakan gitu loh. Memang ngecat rumah nanti juga, rumah tiap-tiap tahun dia mesti ngecat, memang dia mesti bayar untuk ngecat rumah dan lain-lain. Ini kan yang nggak-nggak aja, jadi dia bikin orang tuh semuanya tidak perlu, tidak mau ngecat rumah karena nggak mau membayar pajak misalnya. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah agar tetap bisa menerima pendapatan dari pajak, namun tidak terkesan terlalu memaksakan? Jadi saya pikir ya, itu maunya dipikirkan yang inilah, yang lebih betul-betul mencari pada orang yang belum bayar pajak, sehingga hasilnya itu lebih signifikan, ya. Menaikkan BBM yang begitu, 300 triliun kita subsidi yang tidak perlu, itu juga nggak berani. Sekarang lu cari-cari yang nggak perlu, sedangkan hasilnya nggak banyak, mungkin ongkosnya lebih besar. Saya nggak ngerti jalan pikirannya itu ya, tapi kalau itu cuma sekedar bicara-bicara dan sekedar cuma pemikiran-pemikiran, boleh-boleh aja. Karena orang itu kan otaknya mesti jalan terus. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.